tetangga bintang. Habiskan waktu sedikit kata, memeluk dirinya. Hati telah tertambat, enggan beranjak. Jalani waktu berharga, tak akan ku pejamkan mata. Tak sia-siakan waktu bersama. Oh ya, aku mencium bulan. Oh ya, angin sentuh bibirnya. Oh ya, telah tertambat, enggan beranjak. Jalani waktu berharga, tak akan ku pejamkan mata. Tak sia-siakan waktu bersama. Aku mencium bulan. Oh ya, angin sentuh bibirnya. Oh ya, angin mencium bulan. Oh ya, aku mencium bulan. Oh ya, mencium bulan. Oh ya, angin mendesak.